Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد masih kita lanjutkan tentang lanjutan dari Wa'id al-imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala mengenai al-uzlah. Apa itu al-uzlah? Apa sah? Al-uzlah itu apa? Apa zul? Uzlah itu apa zul? Perhatikan zul, kamu sudah waktunya perhatikan. Apa man? Uzlah itu apa man? Ahmad Carahim. Apa uzlah? Mengasing. Apa hukumnya uzlah? Mengasing bagaimana yang dibolehkan dan mengasing bagaimana yang tidak dibolehkan? Apa nil? Mengasing dari maksiat hukumnya adalah? Masa boleh? Wajib. Mengasing dari maksiat, mengasing dari dosa, mengasing dari keburukan dan juga bidak, syirkiyat, hukumnya adalah wajib. Tapi kalau mengasing dari manusia, ini adalah hukumnya apa? Hukumnya adalah seperlunya. Kalau sampai meninggalkan sholat jamaah, tidak menghadiri seruan yang dikumandangkan melalui azan, tidak menghadiri al-amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar, tidak menghadiri majalisut ta'lim, maka ini adalah uzlah yang dolalah, uzlah yang sesat, uzlahnya para dullal. Jenis mengasingnya orang-orang sesat dari kalangan para sufiyah. Taib, kemarin sudah kita lewati bait syair dari Al-Imam Al-Khattabi. Yang mana itu akan dijelaskan oleh Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala. Qala wa ma naqalahu al-Khattabi rahimahullahu ta'ala fi kitabil uzlah. Dan apa yang kemarin ada salah ya ikhwan, ana dalam mengartikan kemarin ghaliban ma ya'ti minal amrad, ma di situ saya katakan zaidah, yang benar mausulah. Halaman sebelumnya 138. Was-sarra'u wad-dharra'u ghaliban ma ya'ti minal amrod wal adha wa minal awlad wa minal hasidin wa min sa'iril fitan. Kemarin saya bilang ma disitu za'idah, karena waktu itu terbetik seperti ma-ma yang ada di izama wa imma, itu za'idah. Yang benar kemudian kemudian saya angan-angan lagi, ma disitu adalah mausulah. Dan suka duka seringnya itu adalah apa-apa yang datang gitu. Paham? Jadi ma kemarin yang saya katakan sebagai zaidah, yang benar adalah mausulah. Saya samar dengan yang innallaha la yastahi an yadriba masalan ma. Nah itu. Kalau itu bukan zaidah, masalan ma ada maknanya sendiri. Maka itu kemarin diralat yang bagi para mutakhassisin nahwu. Kemarin yang mencatat itu adalah sebagai ma za'ida maka diralat. Ini adalah ma mausulah. Qala wa manakahu wa manakalahu al-Khattabi rahimahullah fi kitabil uzlah, dan apa yang dinukilkan oleh Imam al-Khattabi dalam kitab beliau, dalam kitab al-Uzlah. Anastu nafsi bi nafsi fahiya fil wihdati unsi. Uns maknanya adalah kawan. Uns adalah kawan, teman, pendamping, itu maknanya uns. Anastu nafsi bi nafsi, aku mendampingi diriku dengan diriku sendiri. Berteman dengan diriku sendiri gitu. Itu maknanya anastu nafsi bi nafsi, aku berteman dengan diriku sendiri. Fahiya fil wihdati unsi, maka diriku sendiri ini di dalam kesunyian sebagai uns, sebagai pendamping. Wa idza anastu ghairi, dan apabila aku harus berteman dengan selainku, fa haqqun nasi nafsi, maka yang paling penting atau yang paling berhak untuk kutemani adalah diriku sendiri. Karena kadang dalam bahasa puisi itu mengandung banyak sekali misteri. Jadi kalau seandainya aku harus berteman dengan orang lain, pertama kali yang harus kutemani, yang harus kuiringi adalah diriku sendiri. Fasadan nasu fa adha, manusia telah rusak sehingga menjadilah. Adha bimakna menjadi. Jinsuhum min syarri jinsi. Di situ disebutkan sama Syaikhnya ghairu jinsi. Yang lebih akrab adalah min syarri jinsi, maka jenis mereka menjadi seburuk-buruk jenis. Jinsi itu yang kedua, jinsuhum ghairu jinsi. Kalau pakai ghairu betul, ada ya mutakallimnya ghairu jinsi. Tapi kalau min syarri jinsi, pakai riwayat yang min syarri jinsi, maka enggak pakai ya mutakallim. Qala falazimtul baita illa, maka aku pun menetapi rumah, aku pun mendekam di dalam rumah, kecuali inda ta'dzini li khamsi, tatkala ada azan untuk memanggil salat lima waktuku. Nah, ini yang akan diberi catatan oleh Syekh ya, bahwasanya uzlah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi ini adalah masih dalam koridor uzlah syariah, karena masih menghadiri salat jamaah. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, hadza fihi annahu yusalli ma'al jamaah. Ini disebutkan dalam bait tersebut bahwasannya beliau masih, atau bahwasannya si penyair tadi masih salat, menghadiri salat jamaah. Min qawlihi illa inda ta'dzini li khamsi, yaitu diambil dari ucapannya illa inda ta'dzini li khamsi, kecuali ketika ada azan salat. Wa aidan fihi annahu muqbilun ala sya'ni. Demikian juga di dalam bait tersebut, dalam bait syair tersebut disebutkan bahwasanya beliau muqbil, fokus. Muqbil maknanya adalah fokus. Ala sya'ni, terhadap urusannya. Bil bait, di rumah. Jadi seseorang fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat walaupun dia di dalam rumah, ini enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Jika seandainya di luar rumah tidak ada kepentingan, maka dia enggak keluar. Dia sibuk di rumahnya memberikan pengajaran, pembelajaran terhadap keluarganya, sibuk mempelajari ilmu di rumahnya sendiri. Ini adalah termasuk bagusnya Islam. Maka enggak apa-apa kalau seperti ini. Kamu menetap di rumah, tapi di dalam rumah. Itu adalah belajar. Kemudian mukbil, fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam rumah, itu maknanya adalah khumul. Kehidupan yang khumul, kehidupan yang hanya menggantungkan. Kalau zaman sekarang biasanya dengan HP. Kalau sudah di dalam kamar itu ada HP, internet, cas-casan. Sudah, tiga hal itu sudah. Jangankan sehari semalam, sebulan pun kuat. Para pecandu HP mereka kadang enggak keluar. Ada yang sampai enggak keluar sebulan. Asal ada makan minumnya. Selama kuota internetnya penuh. Cas-casan ada. Itu adalah kehidupan khumul, kehidupan ma'asi. Walaupun enggak keluar tapi di situ di luar semuanya. HP itu adalah di luar semua, di dalam HP itu semuanya adalah di luar. Kesesatan semuanya ada di situ. Keburukan semuanya ada di situ. Wal-iyadzubillah. Maka mukbil ala sya'nih, berada di dalam rumah. Kalau dia itu mukbil, fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah masuk dalam hadis. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Hadisnya Abu Hurairah. Ini adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Hadithun mursalun sahih. Ini adalah hadis yang mursal yang sahih. Karena memiliki banyak penguat. Fahadihi al-uzlah as-sahihah. Maka inilah uzlah. Inilah mengasing yang benar, yang benar. Mengasing yang betul. Mengasing yang syar'i yang dibolehkan adalah seperti ini. Menjauh dari hal-hal yang tidak penting di luar rumah. Betah di rumah. Bersama anak-anak dan istri-istrinya. Dan juga bersama buku-buku dan juga ilmunya di dalam rumah tersebut. Maka itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Annahu anasa nafsahu binafsihi. Bahwasannya dia itu menemani dirinya dengan dirinya sendiri. Bil ilmi wa ta'lim. Dengan ilmu dan juga dengan ta'lim. Wal ibadah. Wa ghairi dhalik. Dan juga ibadah dan yang lain daripada itu. Wa laisa ma'nahu annahu inzawa. Bukan anzawa itu. Inzawa. Bukan berarti maknanya dia itu adalah inzawa, mengasing. Seperti mengasingnya para dukun biasanya, top, bertapa. Ini adalah mengasing yang syaitoniyah. Para pencari ilmu kanuragan, para dukun, para kuhan. Mereka adalah memiliki ritual-ritual seperti itu, memiliki tempat tersendiri untuk bertapa. Mengasing dari manusia mendekat kepada para jin. Untuk meminta bantuan dan bersenang-senang meminta manfaat kepada jin dan jin juga mengambil manfaat dari manusia, saling memberi manfaat. Maka itu adalah uzlah yang syaitaniyah. Uzlahnya para kuhan, uzlahnya para dukun, para tukang sihir di dalam bilik-bilik mereka, bilik-bilik setan mereka. Itu adalah uzlah syaitaniyah. Demikian juga uzlahnya para tariqah, para ahli tariqah, para sufiyah. Mereka menyendiri di dalam kamar, kemudian berzikir dan melakukan ritual-ritual ibadah yang muhdatsah. Ibadah yang tidak ada syariatnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk uzlah muhdatsah, uzlah yang bid'ah. Wa tarakal wajibat. Bukan berarti pula maknanya adalah dia itu meninggalkan wajibat, kewajiban-kewajiban. Maka dilihat mengasing itu ada yang wajib, ada yang sekedar boleh, ada yang tidak boleh, ada yang sampai maksiat, ada yang sampai bid'ah, ada yang bahkan sampai kekufuran. Mengasing yang kekufuran tadi mengasingnya siapa? Para dukun. Mereka mengasing di dalam bilik untuk bertapa dan bertelepati dengan para jin-jin mereka. Qala wa kadzalika ma fa'alahu Ibnu al-Wazir, demikian juga apa yang dilakukan oleh al-Imam Ibnu al-Wazir. Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir, maka dipanggil dengan Ibnu al-Wazir karena yang wazir adalah bapak beliau yaitu Ibrahim. Ulama dari Yaman. Salah satu nama tersohor dari negeri Yaman adalah al-Imam Ibnu al-Wazir. Beliau adalah seorang yang benar-benar membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dikala dataran Yaman dipenuhi dengan tasyayyuk, dipenuhi dengan ahlul bidah. Sebagaimana Syekh Mukbil. Cuma Al-Imam Ibn al-Wazir ini dulu. Kalau Syekh Mukbil masih di zaman kita. Al-Imam Ibn al-Wazir ini lebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu al-Wazir rahimahullahu ta'ala. Kama yasifuhu fi hadhil abyat. Sebagaimana yang beliau kisahkan. Beliau sifatkan. Di dalam bait-bait puisi buatannya Al-Imam Ibnu al-Wazir. Yaitu di dalam, di sela-sela menulis kitab Ar-Raudul Basim. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Wazir itu beliau menegakkan sunnah, membela hadis-hadis Nabawi. Kemudian setelah beliau melakukan atau tamasuk berpegang teguh dengan sunnah, akhirnya kerabatnya menjadi memusuhi, orang-orang dekatnya jadi musuh, anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya, guru-gurunya memusuhi beliau. Maka beliau ceritakan dalam Raudul Basim, saya mencoba untuk tidak menggubris semua itu. Tapi akhirnya lama-kelamaan ada seseorang yang menulis dan memberikan, seakan-akan memberikan nasihat kepada Ibnu Al-Wazir dan membantai habis apa yang dipraktekkan dan apa yang diamalkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Wazir dari As-Sunnah. Jadi bikin syubhat berupa tulisan, berupa buku. Nah ini akhirnya dibantah secara dikupas tuntas sama Al-Imam Ibnu Al-Wazir syubhat-syubhat si pembantah tadi, yaitu dalam kitab Al-Awasim Wal-Qawasim. Kemudian diringkas menjadi Ar-Raudul Basim. Itu. Jadi kitab Ar-Raudul Basim itu adalah bantahan terhadap tadi, terhadap salah seorang gurunya. Jadi Imam Ibnu Al-Wazir itu dulu disayangi, tapi ketika mengamalkan sunnah, ketika menjalankan sunnah, dimusuhi sama guru-gurunya, sama orang-orang dekatnya. Sampai dibuatkan bantahan. Akhirnya dibantah balik sama Al-Imam Ibnu Al-Wazir. Dan bait syair ini beliau mengkisahkan dan meminta uzur bahwasannya bantahan saya ini enggak bisa, atau bantahan saya ini kurang kuat. Maklum, saya menulisnya berada di gunung-gunung. Padahal kalian tuh baca Raudul Basim, Masya Allah, bahasanya sangat kuat sekali. Bahasa puisi. Selalu menggunakan sajak dan rima-rima yang indah. Tahu rima? Rima itu kalau dalam syair itu yang ujung-ujungnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya rima. Ada diksi, ada rima. Maka beliau meminta uzur. Saya mohon maaf. Saya gak bisa bantah dengan bantahan yang luas. Karena apa? Karena saya maklum. Saya gak sedang berada di tengah-tengah keluarga. Saya sedang mengasing di gunung. Sebagaimana nanti akan dikisahkan. Padahal bantahannya wis sangar. Iku wis ngomong apa? Iki kurang sangar. Paham? Jadi kitab Ar-Raudul Basim kata Imam Ibnu Al-Wazir ini bantahannya ala kadarnya. Padahal kalau kita baca yo sudah lebih-lebih dari cukup. Salah satu isinya kemarin yang kita sampaikan dalam khutbah kemarin itu salah satu pembukaan dari Al-Imam Ibnu Al-Wazir dalam kitab beliau Ar-Raudul Basim. Kama yasifu fi hadhil abyad huwa minal uzlah al-masyru'ah. Ini yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Wazir termasuk uzlah yang masyru'ah, termasuk uzlah yang bagus. Uzlah yang syar'i. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Wazir, beliau juga seorang puitis, beliau juga seorang penyair. Saya dalam mencari makna-makna puisi ini ikhwan sampai berhari-hari enggak dapat lelah sampai berhari-hari. Saya mencari sampai komplit arti dari syair ini sulit sekali. Metafora-metafora yang ada di dalamnya terlalu sulit untuk disimpulkan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya ketemu juga. Perhatikan. Qala fahinan bitaudin tumtirus suhubudunahu asyamma munifin bilghamami muazzaru. Ya harokat ya bacaannya. Karena ini bait syair ini sering sekali dibacakan sama Syekh Mukbil. Dalam bantahan beliau, dalam ceramah beliau, mesti bawa bait syair ini. Fahinan bitaudin tumtirus suhubudunahu asyamma munifin bilghamami muazzaru. Ini Al-Imam Ibnu Al-Wazir menceritakan keadaan kondisi di gunung. Beliau harus pindah-pindah dari lereng ke lereng, dari bukit ke bukit, dari lembah ke lembah. Melarat ya ikhwan, perjuangannya seorang imam. Seorang yang mempertahankan agamanya itu enggak gampang. Ia harus lari dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit. Lihat, fahinan. Maka ada kalanya hinan itu masih sesaat. Kadang di taudin berada di gunung. Taudun maknanya adalah gunung. Tumtirus suhubudunahu. Gunung yang tinggi, saking tingginya itu sampai mendung-mendung itu menurunkan hujan itu di sekelilingnya, di bawahnya. Jadi kalau di sini seperti di dataran-dataran tinggi yang sampai awan-awan itu sampai kelihatan di pinggir-pinggir rumah. Kata mereka, di B29 itu, dikatakan negeri di atas awan itu, desanya itu sampai awan-awan itu di sekelilingnya. Ini maksudnya Al-Imam Ibnu Al-Jazir seperti itu. Tumtirus suhubudunahu. Suhub jamak dari sahab. Artinya mendung. Mendung-mendung menjatuhkan hujan di sekelilingnya. Asyamma. Asyamma adalah sifat ke taud. Asyamma tapi dia mamnu' min as-sarf. Maka dibaca asyamma. Aslinya majrur. Asyamma artinya menjulang. Munifin artinya tinggi. Sama. Asyamma. Munifin. Menjulang tinggi. Bil ghamami muazzaru. Dikelilingi oleh awan. Ghamam maknanya adalah awan. Muazzar artinya dikelilingi. Jadi ada kalanya fahinan. Ada kalanya saya berada di gunung. Yang menjulang tinggi. Dikelilingi oleh awan. Wahinan. Bishi'bin. Batni wadin. Ka'annahu. Hasha qalamin. Tumsi bihit tayru tasfiru. Dan ada kalanya juga kadang di gunung tinggi, kadang di syi'ib. Syi'ib maknanya adalah jalan di antara dua gunung. Itu namanya syi'bun. Ini kalau salah baca, dibaca sya'bun artinya masyarakat. Kalau sya'bun jamaknya syu'ub. Ya yuhannasu inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalau syi'bun jamaknya syi'abun. Artinya at-tariq bainal jabalain. Itu maknanya syi'bun. Batni wadin. Perut lembah. Kalau Syekh Mukbil bacanya batnu wadin. Tapi itu salah. Yang benar batni wadin. Bisa mudhaf-mudhaf ilaih. Bishik bi batni wadin. Atau bisa bishik bin. Kemudian batni wadin. Batni sebagai badal. Dan kadang pula saya berada di lembah-lembah. Ka'annahu bagaikan. Hasya kolamin. Isi sebuah pena. Ini yang paling sulit saya yang belum paham metafora ini. Isi sebuah pena. Apa maknanya? Kalau enggak salah maknanya adalah saking hitamnya, saking pekatnya, saking gelapnya. Hasya kolamin. Hasya artinya adalah isi. Kolamin. Pena. Tumsi bihit toiru tasfiru. Ketika sore hari, burung-burung akan bernyanyi. Jadi enak. Di atas gunung, sepi, sejuk, berada di ketinggian, bersanding dengan nyanyian-nyanyian burung. Idza tafata sari bihi nahwa kullatin tawahhamaha min tuliha tata'akhkharu. Apabila seseorang yang berjalan itu menoleh, asari maknanya adalah yang berjalan. Apabila seorang yang berjalan mendaki gunung tersebut dan dia menoleh. Nahwa kullatin. Ke puncaknya. Kullah itu maknanya adalah puncak. Tawahhamaha min tuliha tata'akharu. Dia akan mengira. Karena saking tingginya puncak tersebut akan semakin mundur. Ini gimana maknanya coba? Saking tingginya puncak tersebut dia mengira puncak tersebut semakin mundur. Piye maknanya ini? Aku ngeluh mikir lagi. Aman enak wae karek. Nerimo. Apa makna niki? Jadi saking tingginya ketika didaki itu kok enggak sampai-sampai tambah mundur kok gurung anjok kae. Ah gitu loh. Tak kira itu kok malah mundur, maksudnya piye malah mundur? Ternyata gitu. Kita mendaki saking tingginya ketika kita daki, dia kok enggak sampai-sampai saking tingginya kok mundur terus gitu loh. Jauh enggak sampai-sampai itu maknanya tawahhamaha min tuliha tata'akhkharu. Ujawiru fi arjaihil buma wal koto. Fajiratuha lil mar'i aula wa ajdaru. Di sana saya bertetangga. Di pojok-pojoknya bersama album burung hantu. Ah, sampean gandengan mek burung hantu gelem? Ketika malam, aku harus bertetangga, aku harus berdekatan, berdampingan dengan al-buma, burung-burung hantu. Buma jamak dari buma, buma. Kalau satuannya pakai tak wahdah, buma. Tapi kalau jamak al-buma, aku harus bertetangga, berdekatan dengan burung-burung hantu, wal-koto, merpati padang, perkutut padang pasir. Burung koto itu seperti burung perkutut warnanya, tapi itu di padang pasir. Fajiratuha lil mar'i aula wa ajdaru, maka bertetangga dengan hewan-hewan tersebut, habitat-habitat tersebut bagi seseorang itu lebih utama dan lebih mulia. Lebih berhak untuk ditetanggai daripada harus berkawan dengan manusia-manusia jahat. Ini kata Imam Ibnu Al-Wazir. Kita daripada bertetangga dengan manusia-manusia jahat, manusia-manusia yang mereka itu menyeru kepada kebatilan, mending bertetangga dengan habitat-habitat satwa-satwa liar tadi. Burung-burung hantu, merpati-merpati yang ada di padang pasir. Ujawiru fi arjahil buma wal koto, fajiratuha lil mar'i aula wa ajdaru. Itu ada satu bait yang ditinggal sama syekhnya. Lanjutannya, hunalika yasfuli minal aishi wirduhu, wa illa fawirdul aishi ronakun mukaddaru. Itu lanjutannya, jatuh satu bait, ketinggalan satu bait. Berarti namanya Syekh Mukbil yang ngafal bait ini, Syekhnya juga ngafal bait ini. Karena favorit, ini bait favorit gurunya, yaitu Syekh Mukbil. Maka Syekhnya juga hafal. Seperti ini Syekhnya enggak baca ini, Syekhnya ngafalkan. Mahfum tadi lanjutannya, hunalika yasfuli minal aishi wirduhu, wa illa fawirdul aishi ronakun mukaddaru. Di sanalah menjadi bening aku untuk menyelam kehidupan ini. Yasfuli minal aishi wirduhu. Wirdun maknanya adalah menyelam. Disitulah aku merasa menyelami hidup ini penuh kebeningan. Wa illa, kalau enggak gitu, fawirdul aishi ronakun mukaddaru. Sesungguhnya hidup ini adalah keruh, banyak sekali sampah. Nah, itulah ikhwan. Seorang mukmin akan merasa tenang dalam kesunyian dan akan merasa lebih tenang hidupnya ketika bersama dengan bebatuan, dengan alam tadi. Yaitu kapan? Ketika manusia-manusia sudah tidak ada lagi yang mendukungnya. Ketika manusia-manusia tidak ada lagi yang menyambut dakwahnya, maka dia lebih senang berteman dengan satwa-satwa liar tadi. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Wazir menyebutkan bahwasanya disitulah dia merasakan nikmatnya hidup. Sampean kalau merasakan nikmatnya hidup itu malah di Surabaya atau malah di Jakarta atau di kota-kota bising, keliru sampean. Kesel, capek hidup di tengah-tengah kota seperti itu. Ya di tempat-tempat sepi inilah, semoga tempat kita ini termasuk tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bisa memberikan ketenangan hidup, menikmati masa tua, bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus menuntut ilmu. Itulah ya ikhwan, disitulah nikmatnya hidup. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Wazir, disitulah aku merasakan bisa menyelami hidup ini dengan bening. Kalau enggak, sebenarnya hidup ini adalah penuh dengan kekeruhan. Kalau kita menjauh, kita ke tempat-tempat ramai, kita ke tempat-tempat yang buruk, disitulah hidup itu terasa keruh. Disitulah hidup itu terasa panas. Karena itu di tempat-tempat seperti inilah, teduh itu akan bisa kita gapai. Maka lanjutannya, fa'in ya bisat, nah ini yang bait yang paling istimewa ini, fa'in ya bisat, sammal maro'i wa ajdabat, faraudul ula wal ilmi wad dini akhdaru. Ini yang harus diingat. Dan ini yang harus disenandungkan untuk tempat-tempat yang kita cintai. Jika seandainya di sana itu rerumputan ilalang, padang ilalang mengering, wa ajdabat, dan terasa tandus, ya bisat mengering. Al-maro'i adalah rumput-rumput dan padang ilalang. Wa ajdabat dan tandus. Seandainya di sana, kata Al-Imam Ibnu Al-Wazir, enggak apa-apa, walaupun di sini rumput-rumput mengering, padang ilalang, tak lagi bergoyang. Karena sudah mati. Karena sudah tak ada lagi air. Faraudul ula wal ilmi wad dini akhdaru, maka telaga-telaga kemuliaan, telaga-telaga ilmu, telaga-telaga agama Islam akan senantiasa menghijau. Wah, ini hebat sekali. Seandainya di sana perkara dunia itu mengering, tandus dan gersang, perkara ilmu, perkara agama, dan perkara kemuliaan akan senantiasa menghijau. Dan inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tempat kita diberikan sifat seperti ini. Maka ini harus disenandungkan. Fa in yabisat ramal maro'i wa ajdaba, misalnya. Kamu dari mana? Dari Sugihan. Bagaimana sifatnya Sugihan? Fa yabisat ramal maro'i wa ajdaba. Faraudul ula wal ilmi wad-dini akhdaru. Gitu loh. Di sini rumah-rumah sederhana. Bangunan-bangunannya dari kayu, bangunan-bangunannya dari batu yang hanya ukuran-ukurannya sempit dan kecil. Bangunan-bangunan rumah di sana tidaklah seberapa megah, tapi istana-istana ilmu, istana-istana kemuliaan, semoga masih tetap menjulang tinggi di sini, ikhwan. Paham? Itu. Jadi walaupun di sini rumah-rumahnya sederhana, bangunan-bangunannya banyak yang enggak sempurna, banyak yang enggak selesai, banyak mengelupas dan menampakkan bata-bata, belum selesai di ratakan, belum selesai dihaluskan. Tapi semoga menara-menara ilmu dan menara-menara kemuliaan dan menara-menara tauhid, tentunya yang paling utama, semoga senantiasa menjulang tinggi ke angkasa. Itulah, ikhwan, itulah yang sering kita maksud bahwasannya mahligai sunnah di langit Sugihan. Kita melihat mahligai sunnah di langit Sugihan. Semoga dengan adanya dakwah ini, ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita, kepada anak-anak dan keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada masyarakat kita. Semoga dakwah ini menjadi barokah bagi tempat ini dan juga tempat sekelilingnya. Itu, ikhwan. Yaitu dengan adanya barokah sunnah, barokah tauhid, mahligai sunnah di langit Sugihan. Bait syair ini sering diucapkan bagi kawan-kawan yang masih merindukan Dammat sampai sekarang. Masih banyak hati-hati kawan-kawan yang mereka itu belum bisa pergi dari Dammat, masih menginginkan untuk tinggal di Dammat. Padahal Dammat sudah tiada lagi. Dammat telah hilang. Dammat telah ditikam sunyi. Tidak ada lagi apa-apa sekarang di sana. Demikian juga bait syair tentang Dammat juga yang paling sering disebutkan syaikhnya juga. Wal khairu ya syaikhu fil aqsa'i qatibatan lakin bidammajah zadal khairu war rasyadu. Itu bait yang selalu dipuji sama syaikhnya. Kata syaikhnya, bait syair ini sangat mengagumkan bagi saya, katanya. Wal khairu ya syaikhu fil aqsa'i qatibatan, dan kebaikan itu ya syaikh di seluruh alam semuanya, di seluruh penjuru bumi semuanya. Tapi, lakin, bidammajah, zadal khairu war rasyadu. Di Dammat, kebaikan semakin bertambah. Kebaikan semakin meluas. Inilah, ikhwan, orang-orang yang hati mereka tertambat dengan sebuah tempat yang di situ mereka bisa beribadah. Di situ mereka bisa menuntut ilmu. Cinta, ikhwan. Kalau cinta kepada ilmu, akan cinta kepada tempat-tempatnya. Cinta kepada ketakwaan, cinta kepada kemuliaan, akan cinta kepada tempat-tempatnya. Ini pujiannya Al-Imam Ibnul Wazir kepada tempat-tempat yang beliau singgahi di bukit-bukit. Karena di situ beliau bisa tenang beribadah, tenang menuntut ilmu, dan tenang fokus dalam kegiatan belajar. Faham tuh ini? Aku mau isi dewe, kok gak ada yang paham. Faham kan? Paham, ini malam ini temanya adalah puisi. Karena apa? Karena ini syairnya Al-Imam Ibnul Wazir. Wala ara an yanjua karimun binafsihi, walakinna aron ajuzuhu hina yunsaru. Tidak ada aib sama sekali apabila seseorang itu selamat dengan dirinya sendiri. Menyelamatkan diri sendiri. Enggak apa-apa walaupun sendiri. Tapi dia berusaha menyelamatkan agamanya. Walakinna aron, tapi yang aib itu adalah seseorang itu lemah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk menolong dia. Jadi ada saat, ada kesempatan untuk berbuat baik, tapi kamu malah lemah. Inilah yang aib. Inilah cacat. Di tempat yang seharusnya kamu itu menjadi baik, justru malah kamu itu melemah. Ini adalah cacat sekali. Walakinna Aaron, kata Imam Al-Ghazir. Tidak aib, tidak cacat bagi seseorang untuk menyelamatkan dirinya. Yang cacat, yang aib itu adalah ketika di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya, tapi kamu malah melemah. Ajzuhu hina yunsaru. Maka jangan sampai di tempat yang baik ini tidak berhasil menjadikan kita baik. Manfaatkanlah tempat-tempat baik seperti ini. Ya, Dan. Ya, Mas. Manfaatkanlah tempat-tempat baik seperti ini untuk merubah diri, untuk menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Berdoalah supaya Allah merubah dirimu menjadi lebih baik. Allahumma aslih li dini. Gitu. Biar kamu bisa berubah, biar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Merubah hidup. Merubah sifat-sifat buruk kita. Manfaatkanlah tempat-tempat yang baik. Jangan sampai di tempat-tempat yang baik kamu malah tumbuh menjadi semak belukar. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang baik akan menumbuhkan pohon, taman-taman yang indah. Sedangkan walladzi khabutha, dan negeri-negeri yang kotor, negeri-negeri yang buruk, la yakhruju illa nakida, tidaklah menumbuhkan kecuali hanya rumput dan semak belukar. Jangan sampai kita tumbuh menjadi semak belukar di negeri-negeri yang baik. Itu ikhwan. Faqad hajaral mukhtaru qabli wa sahbuhu wa farra ila ardin najasyi ja'faru. Kenapa enggak aib, kenapa enggak cacat bagi seseorang itu melarikan diri, mencari tempat-tempat untuk mengasing dan beribadah kepada Allah? Karena sungguh sebelumnya Al-Mukhtar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pernah hijrah sebelum saya. Wa sahbuhu, demikian juga para sahabatnya. Wa farra ila ardin Najasyi, dan juga sudah pernah lari ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi. Siapa? Gerombolannya Ja'far. Ja'far ibn Abi Thalib maksudnya ini. Ja'far ini adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ibn Abdul Muttalib. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ibn Abi Thalib, nama Ja'far ibn Abi Thalib, ya ini saya tulis Ja'far ibn Abi Thalib. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad hajaral mukhtaru qabli wa sahbuhu, karena sungguh telah hijrah sebelum saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan sudah pernah lari ke negeri Habasyah, yaitu Ja'far. Pada hijrah kedua ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ini ikhwan baitnya Al-Imam Ibn Al-Wazir tentang uzlah, suka dukanya menjalani kehidupan dalam sepi, dalam bejana sepi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mengasing dari maksiat, mengasing dari ahlul bidah, mengasing dari khurafat dan kemungkaran-kemungkaran seluruhnya. Itulah, disitulah nikmatnya hidup. Kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu sebagai kenikmatnya kehidupan, berarti insya Allah kita sudah baik. Tapi kalau kita belum bisa merasakan seperti itu, berarti menyelamnya kita kurang dalam. Buatlah dirimu tenggelam dan buatlah dirimu karam dalam kebaikan, bukan hanya tenggelam tapi karam. Qala ma'nahu annahu hina arada ar-rafidatu qatlahu alaihi rahmatullah, maknanya adalah tatkala para rafidah ingin membunuh Al-Imam Ibn Al-Wazir rahimahullah, i'tazalahum, beliau mengasing dari mereka. Taratan yadhabu ila jabal, ada kalanya pergi ke gunung, wa taratan yadhabu ila syibin, ada kalanya juga pindah ke lembah. Yafirru min makanin ila makan, lari dari tempat ke tempat yang lain. Wa ya'budullah ala sunnah, beribadah kepada Allah di atas sunnah. Daripada kita ditahan, daripada kita enggak boleh mengamalkan sunnah, mending kita pergi. Dan itulah yang juga melatar belakangi dakwah kita dahulu. Adanya masjid dahulu, masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah di desa tercinta ini, di tempat tercinta kita ini, dahulu adalah lari dari Ahlul Bidah di kampung sana. Ketika waktu itu ada acara hajatan besar-besaran, hajatan Ahlul Bidah, kita gak bisa mengamalkan sunnah, akhirnya kita memilih untuk mengasing. Itu ya, ikhwan. Maka semoga ini termasuk uzlah. Semoga ini termasuk uzlah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wandur ila raudil basim wa ila al-awasim wal qawasim. Lihatlah kita beliau ar-raudul basim, telaga yang indah. Wa ila al-awasim wal qawasim. Al-awasim adalah perlindungan-perlindungan, wal qawasim adalah hal-hal yang menghancurkan. Tara ma hasala lahu min syiddatil adza min ar-rafidah. Kamu akan melihat apa yang dilancarkan kepada beliau dari gangguannya para rafidah. Alladzina kanu minal aqaribi wal abaid. Di mana para rafidah itu adalah justru menjadi kerabatnya maupun dari orang jauh. Ini ya ikhwan, resikonya orang kalau membela sunnah akan dimusuhi orang jauh maupun orang dekat. Jadi jangan heran. Musuh itu pasti ada. Musuh itu pasti akan hadir dalam hidupmu, baik dari orang dekat maupun dari orang jauh. Idza qara'ta fi kutubihi ta'lamu annahu kana mujahidan haqqan. Apabila kamu membaca kitab-kitab Al-Imam Ibnu Al-Wazir, kamu akan tahu bahwasanya beliau adalah seorang mujahid, seorang pejuang sejati. Haqqan maknanya sejati. Fahadha ma'nahu wa annahu lam yakun mu'tazilan ala da'bi sufiyah. Makna dari semua ini adalah beliau tidaklah mengasing sebagaimana kebiasaannya para sufiyah, ala da'bi sufiyah. Wa sya'ni ha'ula'i dullal, juga bukan mengasing sebagaimana orang-orang sesat. Wa innama uzlatun sahihatun, tapi mengasing yang sahih, mengasing yang benar. Firaron biddini minal fitan, sebagai bentuk melarikan diri dengan membawa agama dari fitan. Itulah mengasing yang bagus, menyelamatkan agama, mencari tempat aman. Makanya ikhwan, kita jaga betul tempat kita ini supaya menjadi tempat yang aman. Karena ini adalah tempat pelarian kita. Ini adalah tempat pengasingan kita. Kalau di tempat kita ini kita berlindung, kita mencari aman dan mengasing saja tidak aman, terus bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? Kemana lagi kita akan pergi? Kemana lagi kan ku bawa dan ku sembunyikan rasa cinta ini? Ketika di sini saja sudah enggak bisa menampung keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak steril lagi, terus mau di mana lagi? Maka harus kita jaga tempat aman kita ini. Ini adalah tempat pelarian kita, melarikan diri dari fitnah, melarikan diri dari maksiat, melarikan diri dari seluruh keburukan, dan berpayung teduh dengan ilmu dan amal insyaallah. Wa ja'at hadithu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahuthu 'ala i'tizali fitanin nas. Dan datang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk menjauh dari fitnah manusia. Mithli hadithi yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun. Khaira sebagai khabar muqaddam dari ayyakuna. Yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun. Yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi al-qatr. Yafirru bidinihi minal fitan. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini. Perhatikan hadis yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir, nyaris saja. Yushiku maknanya nyaris. Kambing itu menjadi sebaik-baik hartanya seorang muslim. Jadi kambing itu nyaris menjadi sebaik-baik hartanya seorang muslim. Kenapa? Karena dengan kambing dia bisa yatba'u biha sya'afal jibal. Dia bisa mengikuti bukit-bukit yang ada di gunung. Wa mawaqi al-qadr, dan tempat-tempat jatuhnya air hujan. Karena disitulah akan tumbuh rerumputan. Jadi ngikuti kesana kemari bersama kambingnya. Kata Rasulullah SAW itu nyaris menjadi harta yang terbaik. Kenapa? Ya firru bidinihi minal fitan. Semua itu demi dia itu lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Maka harta yang terbaik adalah harta yang paling sedikit fitnahnya. Harta yang terbaik adalah harta yang mencarinya dan juga mengeluarkannya paling sedikit fitnahnya. Menyelamatkanmu dari fitnah itulah harta yang terbaik. Kalau kamu di ladang bisa selamat dari fitnah, itu adalah harta yang terbaik. Kalau kamu bersama kambing itu bisa menyelamatkanmu dari fitnah, itulah harta yang terbaik. Kalau dapat banyak, kerjaannya mudah tapi banyak fitnahnya, harus berurusan dengan riba, harus berurusan dengan perkara-perkara yang haram, ini berarti hartanya kurang bagus. Harta yang paling bagus adalah harta yang paling sedikit fitnahnya, yang paling menyelamatkanmu dari fitnah. Ini nasnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta terbaik nyaris berupa kambing. Karena dengan itu kamu bisa menyelamatkan diri dari fitnah. Lihat, ya firru bidinihi minal fitan. Bidinihi. Perkara yang paling pertama, yang paling berhak untuk diselamatkan adalah agama, ya ikhwan. Ya firru bidinihi. Jadi yang paling pertama diselamatkan adalah agama. Maka kita kesini ini adalah menyelamatkan agama kita. Bukan hanya sekedar untuk mencari kebutuhan dunia, tapi paling pertama adalah menyelamatkan agama kita. Menyelamatkan agama anak-anak kita, keluarga kita, dari fitnah. Dari fitnah dunia, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Ini, ya firru bidinihi minal fitan, yang paling utama untuk diselamatkan adalah agama. Bukan yang lain. Perhatikan. Hadza walillahil hamd. Lam yata'ayyan, kata Syekh Yahya, kalau model seperti ini, walhamdulillah masih belum. Masih belum sampai segitunya. Kita masih alhamdulillah berada dalam keadaan yang bagus. Kita masih bisa berkumpul dengan masyarakat sambil menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sebisa kita. Kita masih bisa menyuarakan kebaikan setiap malam, setiap saat, walhamdulillah. Jadi belum sampai kepada hadis yang disebutkan, atau belum sampai pada keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu sampai lari ke gunung-gunung, belum sampai. Alhamdulillah, kata saya, hadza walillahil hamd lam yata'ayyan, belum menjadi fardu ain. Kita masih bisa berkumpul dengan masyarakat, masih bisa memberikan kepada mereka taklim, masih bisa menyuarakan ilmu kepada mereka. Ini masih nikmat. Fi hadzal azminah, di zaman-zaman seperti ini, fala yazalul khairu maujudan, senantiasa kebaikan akan tetap ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ibatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka itu dhahir, mereka itu berkibar di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka. Wala man khadalahum, juga bukan tidak membahayakan orang yang menelantarkan mereka, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Hadis Tauban, hadisnya Muawiyah, hadisnya beberapa sahabat yang lain, banyak dari para sahabat ini hadis ini. Maka kata Syekh, alhamdulillah keadaan yang sampai harus lari ke gunung-gunung masih belum. Kita masih bisa menyelamatkan agama kita, hanya cukup lari ke pojok desa atau ke pojok negeri sudah cukup, enggak sampai harus naik-naik ke gunung-gunung. Enggak semua naik ke gunung itu uzlah. Kalau naik ke Gunung Bromo ya enggak uzlah, Pak. Iya. Kemarin kawan ada yang ngajak, "Ayo ke Gunung Bromo." Enggak, ke Gunung Bromo ya enggak uzlah mencari maksiat. Maknanya gunung-gunung yang sepi, bukan gunung-gunung tempat wisata. Kalau gunung-gunung tempat wisata ya maksiat tok malah di sana. Qala wa nahnu al-ana bihajatin ilal mukafahah wal mudafa'ah lil batil, sedangkan kita sekarang butuh untuk melawan mukafahah, mengimbangi, wal mudafa'ah, dan juga membela diri melawan kepada kebatilan, bidda'wati wal bayan wal hujjati wal burhan, dengan berdakwah dan dengan penjelasan, dengan menegakkan hujjah dan dengan menegakkan burhan. Maka ringkasnya, uzlah adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang sampai suatu saat nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan menepis keburukan, kalau memang dibutuhkan untuk sampai pergi mengasing ke padang pasir atau ke gunung-gunung, ya dilakukan demi menyelamatkan diri dari fitnah. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih bisa mengasing dari keburukan dengan ke tempat-tempat belajar, ke markis-markis Ahlussunnah, ke tempat-tempat ilmu, kepada markisnya ustaz-ustaz, kita belajar di situ, menghabiskan masa tua di situ, menikmati kesunyian bersama ilmu. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, maka bersyukurlah ya ikhwan, kita masih diberikan kesempatan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membenci dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, karena sungguh dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tempat uzlah, payung teduh untuk mengasing dari hiruk pikuk dunia, dari huru-hara dunia. Maka bersyukurlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tempat-tempat kebaikan. Selesai kita dari bait syair yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Wardi, laisa yakhlu al-mar'u min tiddin walau hawala al-uzlata fi ra'sil jabal. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berpindah tema kepada tema yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.